Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih pada bab ke-43, bab ikramu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu fadlahum, dan juga melalui bab ini adanya penjelasan tentang keutamaan mereka. Kita sudah memasuki hadis yang pertama bab ini, tepatnya hadis ke-346. Maka kita simak bersama untuk kita lebih paham apa yang akan dikemukakan pada hadis yang mulia tersebut. Wa an Yazid bin Habban, pada cetakan aslinya Habban, pada terjemah tertulis Hayyan. Nah, riwayatnya dari beliau Yazid ibni Habban ataukah Yazid ibni Hayyan. Nah, qala, di mana beliau meriwayatkan intalaqtu ana, suatu hari aku wa Husain ibnu Sabrah dan juga seorang lagi yang bernama Husain bin Sabrah wa Amr ibnu Muslim dan juga orang ketiga adalah Amr bin Muslim. Kami bertiga, na'am, ila Zaid ibni Arqam, berangkat menuju kediaman Zaid ibni Arqam, na'am, radhiyallahu anhum. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai mereka semuanya, ketiga yang tersebut namanya, dan juga kepada Zaid ibni Arqam sendiri. kami bertiga menuju rumah beliau, Zaid bin Arqam. Falamma jalasna ilaih, tatkala kami sudah duduk di hadapannya, qala lahu Husain, maka Husain bin Sabrah mengajukan atau menyampaikan, laqad laqita ya Zaid, sungguh engkau wahai Zaid telah menemui khairan katsira, menemui kebaikan yang banyak. Nah, ra'aita Rasulullah, di mana engkau telah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta hadithahu, engkau juga diberikan kesempatan untuk mendengar sabda-sabda beliau, hadis-hadis yang beliau sampaikan. Wa ghazauta ma'ahu, dan engkau juga turut serta berperang bersama beliau. Berperang bersama beliau. Wa sallaita khalfahu, dan engkau juga diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa salat di belakang beliau. Engkau bermakmum di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu kebaikan yang banyak, yang tidak bisa dipungkiri, berupa kenikmatan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah kenikmatan, apalagi kemudian naam bisa mendengarkan hadis beliau, berperang bersama beliau, salat di belakang beliau. Kemudian Husain masih melanjutkan, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, wahai Zaid, engkau juga telah menemui kebaikan yang banyak pula. Hadithna ya Zaid, maka sampaikan, ceritakan kepada kami wahai Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah engkau pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sekian sabda-sabda atau hadis-hadis yang telah engkau dengar dari beliau, maka sampaikan kepada kami supaya kami bisa menimba manfaat dengannya. Maka dijawablah oleh Zaid, ya bna akhi, artinya adalah wahai anak saudaraku. Demikian Zaid memanggil terhadap Husain bin Sabrah. Wallahi laqad kabirat sinni. Maka Zaid menyampaikan sumpahnya, demi Allah, sungguh telah lanjut usiaku. Wa qaduma ahdi, dan masa lama telah berlalu. Sudah lama kejadian itu. Nah, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana aku sudah banyak lupa sebagian apa yang aku pernah perhatikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum faqbalu, maka apa yang nantinya aku sampaikan kepada kalian, terimalah. Wa ma la fala tukallifuni, dan apa yang tidak bisa aku sampaikan, ada yang lupa padaku, nam maka jangan kau membebani aku dengannya, janganlah kau memaksakan aku. Nam, demikian kata Zaid. Tsumma qama, kemudian beliau menyampaikan lagi, melanjutkan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid berusaha menyampaikan apa yang beliau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya suatu kejadian. Qama Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berdiri. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari beliau pernah berdiri, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, sebagai khatib, beliau berkhutbah, bima'in, yud'a khumman, di satu tempat yang disebut atau dinamakan dengan khum. Khum adalah nisbat kepada seseorang yang bernama khum. Nah, yang mana orang itu berada di jalan antara Makkah dan Madinah. Nah, maka nantinya diistilahkan dengan peristiwa Ghadir Khum. Peristiwa Ghadir Khum. Khum nisbat kepada satu nama orang tadi, yang mana orang tadi di mana? Di jalan antara Mekkah dan Madinah. Yang diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa hari Ghadir Khum itu adalah hari ke-18 Dzulhijjah. Hari ke-18 Dzulhijjah. Nah, jalan antara Mekah dan Madinah yang dekat dengan daerah yang bernama Juhfah. Daerah yang bernama Juhfah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke tempat tersebut pada atau saat sepulangnya dari Hajjatul Wada. Peristiwa itu sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada. Nah, kita lanjutkan. Beliau berkhutbah di tempat tersebut, Khumman, yang bernama Khum, baina Makkah wal Madinah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Maka beliau saat berkhutbah memulai memuji Allah, menyanjung Allah Jalla wa'ala. Wa wa'adha, beliau menasihatkan. Wa dzakkara, beliau mengingatkan kepada umatnya. Tsumma qala, kemudian setelah itu beliau menyatakan amma ba'ad, kemudian sesudah itu. Nah, maka khutbah ketika sudah sampai pernyataan amma ba'ad, maka di situ akan memasuki inti masalah yang akan disampaikan. Ala ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Fa inna ma ana bashar, sesungguhnya hanyalah aku ini manusia biasa seperti kalian. Nah, sebagaimana persaksian syahadat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya Allah seperti kita. Wa rasuluh, di saat beliau sebagai hambanya Allah, beliau adalah rasulnya Allah. Maka perhatikan dua kata ini untuk membantah kepada firqah atau millah yang menyimpang. Yang nam abduhu, beliau sebagai hambanya Allah, adalah bantahan kepada kaum Nasara yang mengagung-agungkan Rasul sallallahu, mengagung-agungkan Isa bin Maryam melebihi batas yang semestinya. Ketahuilah Isa adalah hambanya Allah, tidak berhak untuk kalian pertuhankan. Nah, wa rasuluh, dan Muhammad SAW itu adalah rasulnya Allah, di saat sudah mengakui keberadaan beliau sebagai manusia, ketahuilah walaupun beliau manusia, tetapi beliau adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi rasulnya, sehingga layak untuk dimuliakan, dihormati. Nah, pada porsi yang semestinya. 6. Kembali kepada pernyataan khutbah, beliau menyatakan amma ba'd ala ayyuhan nas fa innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. 6. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi. 6. Yang mungkin sudah akan datang, hampir-hampir akan datang utusan Rabbu, Rasul, utusan Allah yang dimaksudkan di sini adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Tidak lama lagi atau hampir-hampir dalam waktu dekat akan datang malaikat yang Allah tugaskan. 6. Fa'ujiba, yang mana aku mau tidak mau atau mengharuskan untuk menjawabnya atau memenuhinya. Ajal ketika sudah tiba, maka tidak bisa disegerakan dan tidak bisa pula dilambatkan. 6. Wa ana tarikun fikum saqalain, di mana aku tinggalkan pada kalian saqalain. Saqalain adalah bentuk mutsanna, bentuk dua dari kata saqal. Saqal itu satu, saqalain adalah dua. Apa yang dimaksudkan dua tadi? Saqalain yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Awwaluhuma atau ulahuma kitabullah. Yang pertama dari kedua, pertama dari kedua itu adalah kitabullah. Fihil huda wan nur, di mana Al-Qur'an itu padanya petunjuk dan juga cahaya yang terang yang akan mengantarkan manusia menuju jalan yang hak. Fakhudhu bikitabillah, maka ambillah, peganglah Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, wastamsaku bih, berpegang teguhlah dengannya. Fahatsa ala kitabillah, maka di saat itu khutbahnya Rasulullah SAW hasa menganjurkan ala kitabillah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Waraghaba fihi, dan beliau menghimbau untuk kembali kepadanya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, wa ahlu baiti, dan demikian pula yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kepada kalian. 6. Aku ingatkan kepada kalian dengan nama Allah Jalla wa'ala, ahli baiti, terkait dengan keluargaku. Beliau ulang lagi, udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Setelah itu faqala lahu Husain, Husain pun bertanya. 6. Bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Maka siapakah yang dimaksud keluarganya Rasul itu wahai Zaid? "Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi?" Bukankah para istri beliau itu juga termasuk keluarganya? Maka dijawab oleh Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitih. Ketahuilah para istri beliau, ummahatul mukminin, itu juga termasuk keluarganya beliau. Ini sekaligus bantahan kepada kaum Rafidhah yang mencaci maki para istri Rasulullah SAW. Mereka yang katanya mengagung-agungkan ahlul bait, ahlul bait, mencintai ahlul bait, keluarga Rasul. Tapi mereka dengan lantangnya dan tanpa ada segan-segannya mencaci, mencela para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata kalimat jawaban Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baiti. 6. Sebagai bantahan juga untuk mereka. Nah, walaupun bukan termasuk nasab, walaupun dari sisi nasab tidak termasuk, tapi telah Allah Jalla wa'ala tegaskan di dalam Al-Quran dan termasuk dari hadis, diantaranya adalah hadis ini, bahwa istri beliau min ahli baitih. Walakin ahlu baitih, akan tetapi keluarganya beliau itu, maksudnya secara nasab, man hurimas sadaqah ba'dahu, adalah orang yang diharamkan menerima sedekah setelahnya. Nah, setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka keluarga Rasul tidak boleh menerima sedekah. Nah, kenapa mereka diharamkan menerima sedekah? Jawabannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada pamannya yang bernama Al-Abbas, lengkapnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas itu saudara ayahnya Rasul. Jadi Al-Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasul tentang masalah sedekah, yang maksudnya kaitannya apakah boleh menerima kita sebagai keluarga beliau. Maka apa jawaban Rasul? Inna hadhihi awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu adalah awsakh, kotoran. Awsakh itu jamaknya wasakh. Wasakh itu kotor. Jamaknya awsakh. Awsakhun nas, kotoran dari orang-orang, yakni manusia. Bukankah sedekah itu tuh membersihkan dari harta? Ya, harta supaya bersih dicucinya pakai sedekah. Maka yang dikeluarkan tadi yang kotornya. Nah, yang diistilahkan dengan zakat. Ya, zakat mal. Zakat mal itu diwajibkan bagi yang sudah mencapai nisabnya dan juga sudah memenuhi satu haul. Ya, maka siapa yang telah terpenuhi syarat tadi harus dikeluarkan sedekahnya, yakni zakatul mal, supaya hartanya bersih. Nah, namanya pencarian harta itu terkadang ada yang terluput, tidak lepas dari perkara-perkara yang mungkin di situ ada hal-hal yang akan mengotori kehalalannya tadi, maka setiap tahunnya diperintah untuk dikeluarkan zakat malnya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa? Diaturlah dalam Al-Quran pada surat Taubah 8 asnaf, 8 golongan tadi. Perhatikan, zakat mal beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah untuk siapa? Hanya satu golongan saja, yakni fuqara wal masakin, kaum fakir dan miskin saja. Nah, sedekah yang seperti tadi diistilahkan dengan awsakhun nas. Tidak pantas itu kemudian diperuntukkan untuk keluarga yang mulia, keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaha la tahil li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Kenapa? Karena keluarga Muhammad memiliki berbagai keistimewaan yang tidak terdapat pada selain mereka. Maka Husain bin Sabra bertanya kepada Zaid bin Arqam, siapa mereka itu keluarga Rasul? Maka dijawab oleh Zaid, hum alu Ali. Mereka itulah keluarganya Ali. Nah, ini yang pertama. Kemudian siapa lagi? Alu Aqil. Keluarganya Aqil. Kemudian siapa lagi? Alu Ja'far. Keluarganya Ja'far. Dan yang keempat, Alu Abbas. Keluarganya Abbas. Ini Ahlu Bait Rasulullah SAW secara nasab. selama dia tentunya muslim. Nah, yang mana dengan itu mereka tidak halal untuk menerima sedekah. Qala, kemudian Husain bertanya lagi, kullu haula khurimat sadaqah? Apakah semua mereka yang sudah disebut tadi, ada berapa? Ada 4, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sedekah? Apa jawaban Zaid? Qala na'am. Ya, mereka diharamkan. Sampai di sini riwayat Yazid bin Hayyan atau Ibni Habban. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ala wa inni tarikun fikum thaqalain. Ketahuilah sesungguhnya aku, kata Rasul, telah tinggalkan pada kalian thaqalain. Ahaduhuma, salah satunya adalah kitab Allah, wa huwa hablullah. Hablullah, istilahnya kitab Allah, Al-Quran, dinamakan pula hablullah. Habl artinya tali. Hablullah adalah talinya Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, talinya Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Salah satu dari kedua tadi adalah kitab Allah, wa huwa hablullah. Man ittaba'ahu, siapa yang mengikutinya, mengikuti Al-Qur'an, kana 'alal huda, maka dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu, siapa yang berani untuk meninggalkannya, kana 'alad dhalalah, maka dia di atas kesesatan. Maka maksud hadis ini disebutkan oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kaitannya dengan memuliakan keluarga Rasul adalah sangat relevan, sangat terkait, dan sudah bisa kita cerna sendiri. Sudah bisa kita cerna. Nah, ya, jadi hadis yang cukup agak panjang tadi, bagaimana memuliakan keluarga Rasul SAW. Nah, diingatkan oleh Rasulullah SAW setelah diperintah untuk berpegang kepada Al-Quran, maka udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian atas nama Allah terkait dengan keluargaku. Iya. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 347. Hadis yang kedua atau hadis yang terakhir, bab 43, hanya dua hadis. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, riwayatnya dari salah seorang anak atau putra dari Umar ibn Khattab, yakni Abdullah ibn Umar. An Abi Bakar, meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mauqufan alaih. Hadisnya mauquf. Apa mauquf? Apa mauquf? Hadis yang riwayatnya berhenti sampai sahabat. Dari bawah ini. Dari fulan bin fulan, fulan terus kemudian ke atas, yang nanti berujung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum jenjangnya Rasul siapa? Sahabat. Kalau berhenti sampai sahabat saja, maka istilahnya mauquf. Kalau naik lagi sampai kepada Rasul, namanya marfu. Marfu. Ya. Nah. Maka hadis yang bersama kita mauquf. Annahu qala, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan, urqubu Muhammadan, doakan dan hormatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, dalam keluarganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Urqubu maknanya doakanlah, hormatilah, ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu. Itu maknanya urqubu. Doakanlah, hormatilah, muliakanlah. Demikian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan pentingnya untuk memuliakan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana kaitannya dengan hak keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kaitannya dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Ya. Kalau tadi sudah kita ketahui nas seperti itu untuk memuliakan keluarga Rasul, maka tentunya bagaimana dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tentu lebih berhak untuk dimuliakan lagi. Nah, haknya Rasul lebih agung setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya beliau wajib diutamakan. Nah, untuk perhatikan di terjemah halaman 275, paragraf paling bawah, 6. Hak Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih agung setelah haknya Allah. Yang mana beliau wajib diutamakan di atas jiwa dia sendiri. Lebih wajib diutamakan dia dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan keluarganya, keluarga dia bersama istri maupun anak-anaknya. Dan lebih berhak, lebih wajib diutamakan semua manusia. Dalam masalah kecintaan, dalam masalah pengagungan, dan menerima petunjuk dan sunnahnya. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Disitulah manfaat yang bisa kita ambil juga dalam pelajaran bab ini. Memuliakan keluarga Rasul sudah sedemikian untuk diagungkan dan dihormati, maka bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Kita memohon kepada Allah jalla wa ala agar sudi kiranya menjadikan kita semua dan kaum muslimin bagian dari pengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina, baik secara zahir maupun secara batin. Amin ya rabbal alamin. Selesailah bab ke-43. Masih ada waktu kita melangkah pada bab berikutnya ke-44. Judul aslinya bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadl, bab tentang tauqir, memuliakan al ulama wal kibar, para pembesar, wa ahlil fadl, memuliakan pula orang yang memiliki keutamaan, wa taqdim ala ghairihim, dan mengutamakan mereka daripada orang lain, daripada selain mereka. ورفعَ atau warafu majalisahum, meninggikan majlis-majlis mereka, wa idhar martabatahum, dan menampakkan kedudukan mereka. Apa yang dimaksudkan dengan judul yang diletakkan penulis di sini, kita akan semakin jelas dengan menelusuri dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Qul, sampaikan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui itu maknanya orang yang berilmu. Apakah sama orang yang memiliki ilmu itu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Apa jawabannya? Tentu tidak sama. Allah Jalla wa'ala ungkapkan pada ayat ini dan juga pada sebagian ayat yang lain dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Nah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang ulul albab, yang berakal lah, yang yatadzakkar, yang bisa mengambil atau menerima pelajaran. Ilmu tadi bisa diserap, bermanfaat. Nah, untuk dirinya dan juga orang lain. Inilah ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau bawakan hadis. Mengikuti urutan yang sebelumnya adalah hadis ke-348. An-Nabi Mas'ud. Demikian kunyahnya. Yang namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Badri. Uqbah bin Amr Al-Badri nisbat beliau mengikuti perang Badar Al-Ansari, yang beliau dari kalangan kaum Ansar. Uqbah ibn Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ummul qawma, hendaknya yang mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini prinsip apa dalam kepemimpinan sholat jamaah? Ya ummul qawmah, yang pantas untuk mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra', yang paling bagus bacaannya Al-Quran. Fa'in kanu fil qira'ah sawa'an, kalau mereka dari sisi qira'ah, dari sisi bacaan Al-Qur'annya, sawa, apa sawa? Sama. Fa'a'lamuhum bis-sunnah. Maka dipilih yang a'lam, yang lebih tahu, a'lamuhum, yang lebih tahu dari mereka, bis-sunnah, terhadap sunnah, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'in kanu fis sunnah sawa'an, kalau pada mereka dari sisi pemahaman hadisnya juga sama fa'aqdamuhum hijrah. Maka siapa yang lebih dulu hijrahnya? Fa'in kanu fil hijrati sawa'an. Kalau mereka dari sisi hijrahnya pun juga sama, fa'aqdamuhum sinnan, maka didahulukan pada mereka itu sinnan. Sinnah artinya dari sisi usia, mana yang lebih tua. Jadi urutan masalah usia adalah yang paling terakhir. Wala ya'umman ar-rajulu ar-rajula. Nah, kemudian Nabi masih melanjutkan, sama sekali tidak boleh ar-rajulu ar-rajula seseorang menjadi imam fi sultani, di wilayah seseorang yang lain. Nah, dalam wilayah kekuasaan orang tersebut. Nah, wala yaq'ud fi baitih, dan tidak diperkenankan pula seseorang untuk duduk di rumahnya. Nah, ala takrimatihi illa biiznih. Tidak diperbolehkan ketika di dalam rumahnya duduk di atas tempat pribadinya kecuali dengan izinnya. Artinya ketika dia bertamu, dia duduki tempat ya sahibul bait atau pemilik rumah biasa duduknya di situ ketika terima tamu. Maka sang tamu tidaklah diperkenankan untuk menduduki tempat enam yang dikunjungi tadi kecuali kalau dipersilahkan. Sebagaimana tadi, tidak boleh seseorang mengimami di tempat yang lain, di masjid yang di situ adanya imam, yang di situ berada di bawah kekuasaannya atau wilayahnya, illa biidni, kecuali dipersilahkan. Ini semua aturan, ini semua adab, agar tidak kemudian seseorang tadi mengambil sikap melangkahi atau terkesan merebut kepada pihak lain. Nah, semua tadi telah diatur di dalam Islam agar menjaga hubungan ukhuwah satu dengan lainnya, perasaan, dan juga perkara-perkara yang akan menimbulkan permusuhan.